Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita berusaha memulai untuk mukaddimah dari kitab yang akan kita baca, yaitu kitab Syarh Sunnah. Oleh apa yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Barbahar ini bukan nisbah kepada suatu tempat, namun nisbah pada jenis obat-obatan tertentu yang mayoritasnya didatangkan dari negeri Al-Hind, India. Nah, hadal imam, Imamul Barbahari, ini hidup pada masa di mana beliau bertemu dengan atau berguru kepada murid-murid Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Kita mengetahui bahwa Imam Ahmad, terkhusus Imam Ahmad, walaupun para imam yang lainnya juga tentunya tidak, kita tidak meragukan tentang keimaman mereka dalam sunnah, namun Imam Ahmad terkenal dengan ashab, dengan murid-murid dan pengikut yang dikenal kokoh dalam akidahnya. Maka tidak mengherankan ketika seorang atau menjadi atau dikenal sebagai ashab Al-Imam Ahmad, biasanya akidahnya dan manhajnya luar biasa. Hadal imam berguru kepada murid-murid Al-Imam Ahmad rahimahullah. Barbahari seorang imam kabir, seorang imam yang luar biasa, bukan hanya memiliki kedudukan di sisi para ulama, namun juga di sisi masyarakat kaum muslimin. Secara umum, begitu luar biasanya beliau, begitu sangat dihormatinya beliau. Ada sebuah kisah yang disebutkan dalam terjemahnya. Suatu ketika pernah Al-Imamul Barbahari ketika berada di suatu tempat, fa'atasa, kemudian beliau apa itu namanya? Bersin fasyammatahu ashabuhu, maka kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya, ini tasmid, mengucapkan yarhamukallah. Fartafa'ad dajjatuhum hatta sami'aha al-khalifah wa huwa fi rawshani. Nah, sampai irtafa'ad dajjatuhum, menggema. Antum bisa bayangkan orang di suatu majelis, di suatu tempat, bersin ucapan alhamdulillah dibalas. Dari sini kita mengetahui berapa orang yang hadir ketika itu. Diucapkan yarhamukallah sampai dajjat atau irtafa'at dajjat, menggema sampai ke sana, sampai keluar sampai ke kediamannya al-khalifah. Bukan jarak yang dekat 100-200 meter, tidak. Kita aja kalau di sini sekarang, Nana bersin kemudian sudah paling 1-2. Ini sampai terus bersambung sampai kepada kediaman al-khalifah. Sampai al-khalifah bertanya, apa ini, ada apa ini? Nah, begitu wibawanya imam. Sebuah kisah atau sebuah hal yang di sini ingin anak-anak tekankan, karena tak kenal maka tak sayang, sedikit bercerita tentang kisah dari seorang imam ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya antum sudah minimalnya memiliki kitabnya, matan lah ya. Nah, sebuah kisah yang luar biasa yang menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua untuk kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik agar kita ini mampu memahami hakikat dari as-sunnah itu seberapa tingginya. Penting ya ikhwan. Ketika kita mengetahui atau ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik bisa menjalankan sunnah, ketahui kadar tinggian sunnah tersebut. Di sini disebutkan sebab mengapa Al-Imam Al-Barbahari menulis kitab. Beberapa sebab, namun yang terbesar ada dua. Nah, yang pertama, hirsul muallif ala isal al-aqidati safiyah amma yukaddiruha minal ahwa wal bid'ah ila amatin nas wa tahdhiruhum min mujalasati ahli zayg wad dalal wa bayan taraikihim wa subulihim fit talbis ala nas. Sebab pertama yaitu al-hirs, begitu bersemangatnya al-imam al-barbahari agar akidah yang sahih ini sampai kepada manusia. Nah, agar menjadi murni, suci, bersih, untuk kemudian terpisah dari al-ahwa wal-bidah sampai kepada amatin nas. Begitu bersemangatnya, begitu memahami pentingnya sunnah agar sunnah tersebar kepada masyarakat, menulis. Dalam hidupnya beliau tidak mudah. Beliau dua kali dikejar-kejar oleh musuh-musuh sunnah. Sampai-sampai khalifah ketika itu, dalam keadaan beliau sudah memiliki banyak pengikut. Tadi kisah yang kita sebutkan menunjukkan siapa beliau di hadapan masyarakat. Nah, namun musuh-musuh sunnah tidak berhenti sampai kemudian berhasil mempengaruhi penguasa ketika itu dua kali. dikejar oleh penguasa, kemudian akhirnya Allah selamatkan beliau dengan penguasa tersebut, akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya wazir dari penguasa tersebut dihinakan pula. Akhirnya penguasa tersebut dicabut kuasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya muncul lagi dakwah beliau. Tersebar lagi. Kemudian datang penguasa yang berikutnya, berhasil dipengaruhi oleh ahlul bidah, orang-orang yang membenci sunnah. Nah, menulis buku dalam kondisi seperti ini dalam rangka agar akidah yang sahih ini sampai kepada masyarakat. Nah, dalam rangka tahdhiru, memperingatkan manusia dari mujalasah ahli zaig wa dhalal. Mengingatkan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, yudhaf ila masabak. Ini di zaman beliau ya, zaman Imam Ahmad meninggal, murid-muridnya hidup, beliau belajar. Disebutkan di sini al-muhaqqiq bahwa annal bid'a wal ahwa wa sunufal ara allati zayyanaha lahum asyaitan qad ammal bala biha fi asil muallif wa sya'a wa da'a. Yang pertama di semangat al-imam al-Barbahari, yang kedua bid'ah dan al-ahwa dan pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan yang di mana syaitan memperindah keyakinan tersebut sudah menyebar luas di zaman mu'alif. Untuk memperhatikan zaman mu'alif ketika itu, kalau dibandingkan dengan zaman kita sangat jauh. Nah, syah sudah begitu menyebar luar biasa, wada' sama, merata, tersebar. Fa'aradal mu'allifu an ya'uda bin nas ilal jaddah wassiratil qawi. Nah, coba bayangkan, mu'allif menginginkan manusia untuk kembali ke jaddah, ke jalan yang lurus. Al-ibra ya ikhwan, yang bisa kita ambil dari kisah imam ini, bagaimana bersemangatnya beliau dalam menyebarkan sunnah dalam kondisi yang seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf. Nah, bagaimana semangat mereka menyebarkan sunnah, pentingnya pemahaman manusia tentang sunnah. Gak segan-segan taruhannya nyawa, taruhannya harta, atau pengorbanannya harta, pengorbanannya nyawa. Maka min fadlikum ya ikhwan, min fadlikum, kita yang hidup di zaman yang alhamdulillah serba nyaman sekarang dibanding masa-masa ketika itu, serba nyaman dari segala sisi. Nah, semangat untuk kita menyebarkan dakwah, apa yang mampu kita perbuat, entah dengan kedudukan kita, entah dengan harta kita, jangan pemikirannya itu pendek. Kita sekarang hidup, jangan melihatnya hanya pada masa kita. Masing-masing kita menikah, kemudian berkeluarga, kemudian punya anak, punya anak, punya anak. Perhatikan juga nanti bagaimana masa anak-anak kita. Nah, sehingga barakallahu fikum ikhwan, kita semua. Seorang imam menulis kitab, menyebarkan dakwah pada masyarakat, dikejar-kejar oleh musuh-musuh sunnah yang seperti ini tidak memalingkan mereka dari. Wah, kita alhamdulillah tidak dikejar-kejar. Kita berdakwah luar biasa. Tidak ada alhamdulillah, tidak ada yang mengejar, tidak ada yang. Maka seharusnya minimalnya tentunya kita akan jauh dari salah, tapi minimalnya kita berbuat sebisa mungkin Jangan berusaha melihat atau jangan berpatokan melihat pada apa yang sekarang mungkin kita lihat. Mungkin di sekarang belum tampak hasilnya, namun siapa tahu mudah-mudahan. Nah, di masa generasi anak-anak kita, imma anak-anak kita menjadi generasi-generasi salihin dengan masyarakatnya yang salihin, atau wal'iyadzubillah al-aksu bil-aks, kebalikannya. Anak-anak kita akhirnya hidup di tengah tersebarnya bid'ah yang lebih dari apa yang kita alami sekarang. Maka himbauan anak kepada diri anak pribadi dan antum semua, jangan patah semangat. Bahkan seharusnya kita lebih butuh dalam menyebarkan dakwah ini. Yang mampu dengan tenaga, dengan tenaga. Yang mampu dengan harta, dengan hartanya. Yang mampu dengan kedudukannya, dengan kedudukannya. Yang mampu dengan tiga-tiganya, lakukan semuanya. Kalau kita masing-masing memiliki perasaan seperti ini, maka luar biasa. Biiznillah, dakwah yang pada hakikatnya milik Allah semata, intan surullah, apa ya ikhwan? Intan surullah, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dari kisah imam ini juga jadi sebuah ibrah. Beliau rahimahullah ta'ala meninggal dalam keadaan masih dikejar. Baik, semangat ini terus dalam kondisi beliau dikejar-kejar sampai akhir hayatnya. Artinya apa? Kalau sudah terkait dengan dakwah, menyebarkan dakwah, urusannya enggak akan berhenti sampai ruh terpisah dengan jasad. Kalau kita berbicara dakwah itu bukan hanya semata-mata taklim ataupun misalnya daurah, itu bagian dari dakwah. Ya, itu bagian dari dakwah. Namun jangan lupakan lingkup terkecil dari kita sendiri, yaitu siapa? Diri kita. Jangan ada seseorang yang merasa bahwa dia entah karena kesibukannya, entah karena pekerjaannya, entah karena usianya, akhirnya kemudian mencukupkan diri dari sebagian pelajaran. Ini dakwah terkecil yang apabila kita lalai dari dakwah terkecil ini, untuk dakwah berikutnya tentunya semakin. Bagaimana kemudian kita mau mendakwai keluarga kita? Nah, dari diri kita sendiri kita mulai. Semangat, keimanan, ta'lim, ibadah, amal soleh, ta'awun. Rasulullah alaihi salatu wassalam berserta para sahabatnya hidupnya penuh dengan ta'awun. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, lebih. Puluhan tahun beliau hidup bersama para sahabatnya, semuanya isinya ta'awun. Nah, yang ini dengan tenaganya, yang ini dengan hartanya. Utsman bin Affan berulang kali tanpa ada jemu-jemunya. Yang dikejar dari mereka ini sekarang yang dirasakan. Mudah-mudahan siapa tahu dengan kita membantu dakwah ini. Contoh kecilnya misalnya kita memiliki media untuk berdakwah. Jangan ini diremehkan ya ikhwan. Atau membantu dalam mengajar anak-anak, jangan ini diremehkan ya. Siapa tahu hati seorang manusia masuk, akhirnya Allah berikan hidayah dengan sebab tersebarnya media tersebut dengan perantara kita. Orang tersebut memiliki keluarga, dakwah kepada keluarganya, terus menikah, memiliki anak, terus dalam kondisi kita meninggal, pahala terus mengalir kepada kita. Nah, madrasah yang kita bangun selama ini, kita bertahun, kita sering di satu sisi kita berharap, khawatir, di satu sisi banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berharap. Apa yang selama ini kita dedikasikan tenaga, harta dan yang lainnya luar biasa setiap hari dipakai dalam rangka taklim anak-anak kita, istri-istri kita, kita sendiri. Setiap dilakukan tersebut pahala mengalir kepada kita semua. Ya ikhwan, semangat ini ada. Perasaan ini ada pada mereka salaf yang dan itu mereka tidak jemu-jemu untuk kemudian terus sampai akhir hayat. Maka ini ibrah dan pelajaran yang ingin ana sampaikan terkait dengan imam ini. Dalam kondisi beliau ini sudah orang yang memiliki kedudukan. Ya, ini juga masukan buat ana pribadi dan antum semuanya. Tidak ada kemudian seorang, beliau sudah memiliki banyak murid tapi terus menyebarkan bersama muridnya dan diri beliau sendiri untuk menyebarkan as-sunnah, membantu apa yang memungkinkan dengan itu sunnah diterapkan oleh masyarakat. Sehingga ini yang bisa ana sampaikan pada malam hari ini. Kebetulan ana lagi ada tamu, namun labas, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ahabul a'mal ilallah ma dawama 'alaihi aw ma dawama 'alaiha sahibuha wa in qall. Kita berjalan, yang penting kita bisa terus istiqomah walaupun dengan kesibukan kita masing-masing, daripada beramal kemudian terputus. Mending sedikit demi sedikit, namun istiqomah ini lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Antum fadhol, entah mau fotokopi atau apa, karena nanti pada lembaran-lembaran yang insyaallah akan kita baca ini isinya di situ pada hakikatnya sudah ada sebagiannya kita pelajari, namun pada beberapa hal insyaallah akan banyak faedah yang kita dapatkan. Sehingga kalau bisa dicatat atau bisa mengikuti matannya ini bagus. Dan begitulah thariqatu ta'lim. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.